Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Ada 9 lembar kertas yang masing-masingnya tidak hanya membawa satu pertanyaan. Karena ada yang satu lembar, dua pertanyaan, tiga pertanyaan, bahkan ada yang satu pertanyaan. Nanti waktunya kira-kira sampai 11.20. 11.20? Lama sih kan. Oh, antaranya. 11? Biar gak terlalu jauh, 10.20 nanti. Kan bedanya cuma kalau memang jadwalnya 11.20 biar gak terlalu jauh, kita selesai di 10.20, kan bedanya cuma satu itu. Oh, makan-makannya. Setelah saya hitung-hitung jumlah lembarannya ada 9, ada titipan nya juga pas 9. Tapi saya kan tidak ada konspirasi di sini. Dipakai songo maksudnya enggak. Ini ada 9. Nanti yang mengirim tadi satu lembar kertas berhak mendapatkan satu. Kalau misalnya ada satu yang menulis 2 lembar kertas, ya dapat 2 rezekinya. Tapi kayaknya sih tidak. Karena jenis huruf, ketebalan dan ketipisannya berbeda. Tebal dan tipisnya huruf kan menyiratkan kepribadian jiwa katanya, tapi betul sepertinya. Yang pertama, bagaimana jika kita ingin menuntut ilmu di suatu majelis, namun orang tua sangat tidak mengizinkan, bolehkah kita melawan? Lalu bagaimana jika seorang akhwat pergi menuntut ilmu tanpa seizin orang tua? Pada akhwatnya nih? Titipan mungkin ya. Titipan. Iya, titipan pertanyaan ini. Yang dapat hadiah siapa nanti ini? Ketahuan nanti. Untuk menjaga rahasia dan privasi, nanti saya serahkan ke siapa ya? Mas Rai. Jadi 9 ini saya serahkan ke Mas Rai. Nanti yang merasa bertanya, silahkan muni Mas Rai. Rahasia Mas Rai ya. Rahasia nanti. Nanti saya selebitkan gini aja. Set. Nah, ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, karena ada 3 pertanyaan yang babnya sama. Mohon nasihatnya kepada kami dalam belajar agama, sedangkan kami belum mampu belajar di ma'had, melainkan masih kuliah. Bagaimana kami bisa memaksimalkan dalam keadaan kami yang terjepit? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjepit ini perlu ditolong. Doa orang yang sedang terjepit itu makbul. Bagaimana usaha yang bisa dilakukan dalam menjaga istiqomah di tengah badai zaman yang penuh dengan modern dan globalisasi? Bersahabatlah dengan badai. Ana mau tanya, bagaimana cara atau tips agar rasa malas mulai datang ketika kita akan thalabul ilmi? Dan bagaimana cara atau tips mengajak agar teman banyak yang mengikuti thalabul ilmi? Ini 3 lembar pertanyaan yang kurang lebih pembahasannya sama, yaitu tentang thalabul ilmi. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan seperti ini itu sampai kepada saya, bisa dikatakan saya berani mengatakan ratusan kali, karena beberapa kajian yang kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu. Jadi kebersamaan kita sudah 5 tahun itu. Saya memiliki sahabat-sahabat muda seperti Anda ini sudah 5 tahun ternyata. Sejak kepulangan saya dari negeri Yaman. Nah, pertanyaan seperti ini sering muncul. Bahkan ketika saya sendiri masih sekolah dulu, pertanyaan seperti ini juga yang muncul. Pertanyaan seperti ini juga yang muncul tentang talabul ilmi, semangat orang tua, sekolah, kuliah, pacaran. Itu sudah akrab dengan kita-kita yang muda-muda ngaji ini. Dengan banyaknya pertanyaan seperti ini, maka dengan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemarin baru saja saya selesai mengedit tahap kedua nanti sebuah buku. Jadi baru pertama kali ini saya umumkan secara resmi ini. Baru pertama kali. Berbahagialah Anda, warga SMA 1 Karanganyar. Dapat bocoran terlebih dahulu. Saya menyusun sebuah buku, judulnya Sebuah Catatan Ringan Tentang .2 Pemuda di Warna-Warni Thalabul Ilmi. Ini cocok buat menjawab ini semua. Jadi teman-teman yang dulunya ngaji, sekarang enggak kelihatan ngaji, berikan hadiah buku itu untuknya. Tapi beli. Karena itu kan hak penerbit, bukan hak saya, ya kan? Nah, insya Allah nanti akan diterbitkan, insya Allah diterbitkan dari Bandung, Toh Bagus Publishing. Jadi judulnya Sebuah Catatan Ringan Tentang Pemuda di Warna-Warni Thalabul Ilmi. Di situ saya menulis banyak bab, kurang lebih 29. Itu isinya motivasi untuk kita dalam thalabul ilmi syar'i. Nah, jadi konsepnya mudah. Ada 2 atau 3 paragraf pembuka. Kemudian kita sampaikan 1 atau 2 hadis Nabi. Setelah itu paragraf berikutnya sedikit nukilan dari ulama. Kemudian paragraf-paragraf yang seterusnya itu kisah nyata tentang para ulama kita berkaitan dengan bab tersebut. Insya Allah menarik, inspiratif insya Allah. Karena spirit dan semangat untuk menulis itu betul-betul nyata. Nyata itu artinya ada gelombang dorongan yang terus mendorong itu. Ayo. Itu yang pertama, buku pertama. Buku yang kedua, ini belum selesai, judulnya Duri Kelabu, tentang kendala pemuda dalam thalabul ilmi. Saya suka yang warna-warna itu, kelabu. Kalau awan, kalau kelabu kan kayaknya mau mendung, hujan. Kalau duri kan ibarat tentang sebuah aral dan rintangan. Nah, dalam buku itu insya Allah kita akan membahas kendala yang sering dihadapi oleh pemuda ketika thalabul ilmi. Mulai dari niatan, orang tua, tips-tips menghadapi orang tua itu apa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 6 tips akan kita sebutkan di sana. Kemudian masalah kuliah, sekolah, gimana konflik dalam keluarga karena kita ternyata ngaji, pengen mondok. Wah, paman, om, bule, pakde ngomong semua, simbah kita juga yang ompong ikut ngomong kan gitu. Wah, jole. Di situ nanti juga akan kita bahas tentang yang sering ditanyakan, pekerjaan, rezeki. Kalau misalnya belajar agama, thalabul ilmi itu, apa nanti tidak menjadi orang melarat, miskin? Seolah-olah belajar agama itu sama dengan miskin. Nah, itu kendala-kendala akan kita sebutkan di situ insya Allah. Termasuk was-was dari syaitan kita itu gak cerdas, kurang pintar. Nah, kita ini banyak dosa, masa lalu kita. Apa yo pantes toh jadi ustadz, jadi orang alim, sementara masa lalu kita seperti itu. Insya Allah akan dijawab dalam buku kedua, Duri Kelabu, tentang kendala pemuda di thalabul ilmi. Insya Allah, coming soon. Insya Allah, sebentar lagi datang. Nah, jadi secara singkat, barakallahu fikum, tentang belajar agama sementara belum mampu belajar. Saya yakin ketidakmampuan ini juga karena faktornya banyak. Tidak mampuan belajar di ma'had, di pondok, kemudian akhirnya kuliah, saya yakin faktornya banyak. Yang jelas karena belum memiliki trik dan tips. Itu satu. Yang kedua, maksudnya kembali ke tekad dan semangat. Nah, masalahnya kembali ke tekad dan semangat. Artinya kalau kita punya tekad, punya semangat, kemudian kita punya tips, pilihan, opsi, trik yang akan kita pakai mana. Ini gagal, kedua gagal, tiga gagal. Untuk merayu, melunakkan, merebut hati orang tua. Yang kita inginkan adalah akhirnya mengizinkan. Itu ada trik dan tipsnya. Nah, tidak bisa dibeberkan sekarang ini, karena waktunya sampai 10.20. Kalau duri kelabu kan sampai seterusnya nanti. Ingat, duri kelabu. Itu maknanya dalam itu. Nah, tapi baiklah kita berbicara tentang pertanyaan ini. Tentang teman-teman yang masih kuliah padahal ingin belajar agama. Yang paling terpenting, barakallahu fikum, adalah apa namanya, mudawamah, istiqomah atau intensitas. Kalau memang kita tidak bisa full, penuh untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, kita harus punya jadwal tetap rutin dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu tips terbaik. Misalnya kita sedang kuliah sekarang ya, sedang kuliah, memondok gak bisa, mau tiap hari belajar agama gak bisa, paling tidak kita punya kajian rutin. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Acara apapun kalau sudah berhadapan dengan kajian rutin itu, acara yang lain harus kalah. Tapi kalau kita tidak melaksanakan tips macam ini ya, masyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 4 kali. Tanda mati. Iya. Tanda mati itu kan takbir 4 kali salat jenazah itu loh, Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ulama sering mengatakan seperti itu, tanda apa, istilah untuk orang yang mati itu adalah takbir 4 kali salat jenazah. Harus kajian rutinnya, harus apapun alasannya. Apapun yang harus rutin. Itu yang pertama. Tips yang kedua, dan ini saya yakin cocok, tepat, pas buat anda-anda, antum-antum yang sekarang sedang kuliah. Karena anak-anak kuliah itu kan senang menulis, senang menyusun, ya kan? Menulis, menyusun, buat buku. Ini manfaatkan, kesenangan ini dimanfaatkan. Jangan menulis ketika tulis skripsi aja. Jangan terbiasa hanya sekedar fotokopi punya temennya, bukan. Tapi manfaatkan kemampuan intelektual dan inteligensi Anda untuk menyusun sebuah karya tulis. Meskipun comot sana, comot sini. Artinya comot sana, comot sini, ya ngutip sana, nukil sini. Meskipun harus selektif di dalam menukil, selektif di dalam apa namanya, mengutip, harus selektif. Tapi Anda harus punya sebuah karya. Lulus kuliah sudah punya buku, 1, 2, meskipun nanti sifatnya pribadi, artinya tidak dicetak, kecuali setelah dimintakan pendapat seorang ustaz, misalnya ustaz saya ini apa ini kurangnya. Manfaatkan browsing internet, bukan cuma apa namanya liga primer sekarang gimana, liga BBVA Spanyol seperti apa, SLI, LSI, ILS, macam-macam ya. Browsing internet kita bukan seperti itu. Tapi misalnya kita ingin nulis tentang zuhud, klik zuhud, cari misalnya alamat yang kita yakin terpercaya, alamat-alamat ustadz-ustadz kita, atau website-website salafi, gitu misalnya. Atau ada nukilan, dicek benar, itu. Itu insya Allah akan mendorong kita untuk tetap istiqomah di dalam belajar agama atau talabul ilmi. Terutama kisah-kisah nyata para ulama, biografi-biografi para ulama, kumpulkan dari berbagai sumber, berbagai referensi. Kisah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ini sudah apa namanya, memerlukan waktu yang cukup. 4 tahun itu mungkin bisa 100 sampai 200 biografi yang bisa kita kumpulkan. Browsing internet kan mudah ya. Teklik. Teklik. Teklik. Mudah. Apalagi kalau tentang biografi ulama, kecenderungan untuk adanya pemalsuan cerita itu kecil. Saya katakan biografi ulama ya, biografi ulama, bukan biografi banyak orang, bukan biografi ulama, ulama Islam. kecenderungan untuk adanya pemalsuan itu kecil. Itu kumpulkan, tulis. Ketika kita mengumpulkan, menulis, di situ kita sambil membaca dan belajar. Semangat para ulama dalam belajar agama itu seperti apa. Ini sungguh luar biasa. Ini wallahu a'lam bishawab, dua tips yang bisa saya berikan. Untuk melaksanakan saja kalau bisa, itu sudah sungguh-sungguh sangat bagus sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika kita menghadapi orang tua, kunci dasar untuk mendapatkan ridha dari orang tua adalah komunikasi. Iya kan? Itu kunci paling dasar. Kalau berkomunikasi dengan orang tua saja Anda tidak mampu, mohon maaf. Trik-trik sebanyak apapun trik dan tips enggak akan sukses. Bagaimana tips itu bisa dilaksanakan, trik itu bisa diterapkan? Sementara kita tidak punya kunci dasar untuk komunikasi. Ibaratnya komunikasi itu adalah kabel untuk menyambung satu aliran menuju objek yang akan kita aliri listrik. Tanpa kabel enggak mungkin. Tanpa kabel enggak mungkin. Wallahualam nanti kalau ada perkembangan teknologi lewat udara gitu. Seperti lampu dan cahaya mungkin. Tapi ini inti dasarnya. Kalau kita sudah mampu berkomunikasi, artinya kita mampu memiliki kemampuan untuk menyampaikan isi hati, mengungkapkan isi hati dengan cara dan posisi kita sebagai anak dan mereka adalah sebagai orang tua, saya yakin mampu, mudah. Nah, bukan sebagai seorang guru kepada muridnya. Anak tidak bisa menjadi seorang guru untuk orang tuanya. Nah, tapi dengan bahasa kita, bahasa anak. Ilustrasi yang paling mudah saja. Ini ilustrasi yang paling mudah saja. Orang tua, semiskin-miskinnya orang tua, meskipun kerjaannya serabutan, apapun dilakoni, ketika anaknya minta sesuatu, dan sesuatu itu baik, katakan sekarang ya, anaknya minta sekolah, minta kuliah, itu orang tua kerja keras, bahkan direwangi utang. Kenapa? Karena dia bisa mengkomunikasikan keinginannya pada orang tua. Ilustrasi lain, anak ingin sesuatu yang sifatnya buruk. Sifatnya buruk. PlayStation lah. Minta dibelikan alat PlayStation. Orang tua yang awalnya mungkin menolak, tapi lihat anaknya, wah, guling-guling, reng-reng manis, gak mau makan, berhari-hari gak mau makan, bayangkan. Pokoknya PlayStation, anak kecil biasa, kelas 5, kelas 4 SD. Orang tuanya padahal gak mau jual PlayStation, elek, jelek. Tapi anaknya meraung-raung, gak mau mandi, gak mau makan, gak mau sekolah. Kira-kira keputusan orang tua akhirnya apa? Dibelikan PlayStation itu. Meskipun akhirnya orang tua, ya tak belikan tapi dibatasi waktunya ya. Anak itu enggak, jangan tiap saat. Nanti pulang sekolah dari jam 2. Sudah, anak hari itu langsung mandi. Mandi sendiri, makan, wah sudah. Besok berangkat sekolah. Ini ilustrasi yang paling mudah. Nah, kita pun harus bisa memanfaatkan ini. Ketika kita ingin belajar agama kepada orang tua. Raung-raung. Mondok-mondok kan itu. Jangan makan, jangan minum kan itu. Misalnya disuruh apa-apa enggak mau. Maunya mondok. Terus apa? Mondok. Kan gitu. Ini sebuah ilustrasi saja. Tapi kan kita terpelajar. Bisa menggunakan, bisa lebih memilih dan menggunakan cara-cara yang lebih elegan kan itu. Elegan. Elegan itu apa? Apa? Wibawa. Kan gitu. Kita bisa. Tapi ini ilustrasi saja. Artinya apa yang ingin saya apa sampaikan. Ingin saya transfer kepada antum semua. Orang tua. Kalau sudah melihat tekad anaknya. Orang tua gak akan mungkin menghalang-halangi. Tapi ternyata mungkin. Kita dalam mengungkapkan tekad itu orang tua masih lihat kita setengah-setengah bocah ini. Bu, mau mondok bu. Apa mondok sesok? Ya ampun. Oh, nilainya nol. Besok lagi semula bu, pengen mondok. Nah, oh, gimana bu? Gini. Itu orang tua. Poin satu. Anakku ternyata benar di sini sembuh. Besok orang tuanya datang. Hele, melu aku. Kamu ibu, tak daftarkan ke kampus sana. Ini uangnya sudah ada. Ternyata ya handphone. Oh, orang tuanya bilang ya wis. Berarti pengen mondok itu kecil. Dijak kuliah gelem kok. Anu kasih fasilitas ini fasilitas itu mau. Ini pertanyaan kan tentang belajar agama. Nah, majelis ilmu seperti majelis ilmu pun seperti itu. Nah, kalau kita sudah meraung-raung ini segala macam, jangan melawan. Jangan frontal, tapi kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Saya yakin orang tua ya wis ra apa-apa meng aja mentino le. Kayak kasus tadi PlayStation. Jangan setiap saat. Ya wis seminggu sekali, seminggu ya, alhamdulillah. Matur nuwun. Oh, aku kegiatannya sehari sekali, Bu. Jangan lawan, jangan nawar. Dapat izin sekali seminggu aja sudah matur nuwun, Bu. Dicium aja pipinya itu. Cium keningnya. Wah, matur nuwun. Oh, Ibu. Hari ini kerja apa biar tak bantu, Bu? Saking teneng. Temennya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau akhwat pergi menuntut ilmu tanpa seizin orang tua, tinggal sejauh mana, sejarak apa dia menuntut ilmu. Kalau sampai jarak safar ya nggak boleh, haram. Kalau jaraknya dekat, kampung sebelah, nah, barakallahu fikum, memanfaatkan pulang sekolah, biasanya juga pulang jam 3, hari ini pulangnya cepat, mampir sebentar nggak ada masalah. Nah, dan yang paling penting dikomunikasikan. Jangan diem-diem saja. Masuk SMS orang tua, Bu, anu, minta izin saya sekarang sedang belajar agama, belajar bahasa Arab misalnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cara atau tips agar rasa malas mulai datang ketika akan thalabul ilmi. Cara yang paling terbaik adalah membaca dan mengingat kembali motivasi-motivasi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi memuji orang yang berilmu. Nabi kabarkan orang berilmu itu didoakan oleh seluruh makhluk sejagat raya. Nah, orang terbaik itu adalah orang yang mau belajar agama. Orang yang belajar agama lalu dia menyampaikan dapat pahala. Plus pahala orang-orang yang mengikutinya. Orang yang berilmu itu sekedar menyampaikan saja. Sekedar menunjukkan, dia tidak mengamalkan ya, sekedar menyampaikan. Sudah dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Dan gitu. Orang yang berilmu itu dimuliakan, dihormati terus. Didoakan para malaikat. Ini motivasi-motivasi. Kalau kita baca, insya Allah. Kalau kita memang punya niat yang baik untuk talabul ilmi, untuk belajar agama. Saya yakin motivasi-motivasi seperti itu akan, apa namanya, memberikan kesan. Dan juga dorongan untuk kita dalam belajar agama. Apalagi kemudian kita ditunjukkan dengan contoh-contoh nyata dari para ulama. Ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Misalnya, hadisnya ini, contohnya ini, para ulama dulu, mantan Buddha, orang-orang cacat, Allah tinggikan derajatnya. Dan itu semua ada di pemuda, di warna-warni thalabul ilmi. Tunggu saja. Wallahu a'lam bishawab. Apakah menolong seseorang karena kasihan termasuk ikhlas? Nah. Apakah boleh sholat sunnah di rumah orang kafir? Menolong seseorang karena kasihan. Nah. Termasuk ikhlas. Nah. Artinya, kasihan itu adalah sebab. Sebab dari luar, faktor eksternalnya. Sementara ikhlas itu di dalam, faktor internal. Ada sebab. Sebabnya apa? Kasihan. Kemudian kita memberi. Kan begitu ya, beda ya. Kasihan itu dari luar, kalau ikhlas itu dari dalam. Maka apakah seseorang memberi, menolong karena kasihan termasuk ikhlas, itu nanti kembali kepada niatan kita saat memberi itu. Kasihan, wah, kasihan sakit banget. Tulung, ming di foto ya, ben mlebu koran. Kan gitu. Tapi lihat, wah, sakit banget kayak duit. Oh, jangan, saya ngerti. Kan beda kan? Sebabnya sama kasihan. Tapi dua contoh ini berbeda. Karena yang satu minta difoto biar dikorankan. Yang satu tengok-tengok sana kanan-kiri. Biar gak ketahuan orang. Karena ikhlas itu dari dalam diri. Sementara kasihan itu dari faktor luar. Wallahu'alam. Apakah boleh sholat sunnah di rumah orang kafir? Boleh. Boleh. Asalkan kita yakin bahwa tempat itu. Tempat yang kita gunakan sebagai sholat betul-betul suci. Tidak ada najisnya. Nah, tidak ada najisnya. Nah. Wallahu'alam. Bishawab. Bagaimanakah hukum makan dan minum sambil berdiri? Wallahu a'lam bishawab, sebatas pengetahuan saya hukumnya makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Ada larangan dari Nabi makan dan minum sambil berdiri, Tapi di sana juga kita temukan beberapa riwayat Nabi pernah minum sambil berdiri. Demikian juga ada sebuah riwayat bahwa para sahabat pernah makan sambil berjalan atau berdiri. Kemudian diketahui Nabi tetapi tidak diingkari oleh Nabi. Tapi kalau kita berbicara tentang adab, maka yang terbaik adalah dengan duduk. Tapi kalau kita berbicara tentang hukum, maka hukumnya adalah makruh makan dan minum sambil berdiri. Apakah syarat-syarat sholat boleh dijama dan dikosor selama dalam jarak safar? Maka boleh dijama dan boleh dikosor selama jarak itu jarak safar. Bagaimana hukum mengambil gambar atau memotret? Kalau mengambil gambar dan memotret objeknya makhluk tidak bernyawa, boleh. Tapi kalau objeknya makhluk bernyawa seperti manusia hewan, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang dalam banyak hadis. Apabila tidak mengikuti sholat Jumat, apakah harus mau sholat duhur harus menunggu sholat Jumat selesai? Tidak perlu. Tidak perlu menunggu sholat Jumat selesai. Yang penting waktu duhur sudah masuk. Pada umumnya masyarakat kita, mereka mulai melaksanakan sholat Jumat beberapa saat sebelum masuknya waktu sholat duhur. Katakan sholat duhur jam 12, gitu. Nanti khutbah Jumatnya mulai jam 12 kurang 5, kurang 6, kurang 10. Biasanya begitu. Nah, kalau yang dimaksud ini ya, kita harus menunggu sampai betul-betul yakin bahwa sholat duhur sudah masuk waktunya. Tetapi tidak harus sampai selesai sholat Jumat. Karena selesai sholat Jumat biasanya waktu duhur itu sudah berlalu cukup lama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Misalnya kita sakit di rumah, kan begitu. Sakit di rumah gak bisa sholat Jumat ya. Kita sholat di rumah setelah memastikan sholat duhur sudah masuk waktunya. Tidak perlu nunggu bapak pulang dari sholat Jumat. Oh sampun pak, sholat Jumat sampun. Oh, baru sholat tidak perlu. Yang penting pastikan waktu sholat duhur sudah masuk. Apabila tidak mengikuti khutbah Jumat dari awal atau terlambat, apakah Jumatannya gugur? Tidak gugur. Jumatannya tidak gugur. Tetapi keutamaannya berbeda. Keutamaannya berbeda. Nah, hadis Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa para malaikat pencatat, mereka akan menutup buku-buku catatannya setelah khatib naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar. Ini tidak menunjukkan bahwa kewajiban Jumatan itu gugur. Tetap dia wajib melaksanakan dan mengikuti sholat Jumat. Tetapi keutamaannya berbeda. Pahalanya juga berbeda. Wallahu a'lam. Jika kaum Ansar dapat dipersatukan oleh kaum Muhajirin, kenapa kaum musyrikin tidak dapat dipersatukan untuk memeluk Islam? Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan adalah sikap mereka, sikap awal mereka. Kalau orang Ansar dan orang Muhajirin, mereka beriman menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun orang musyrikin, mereka menentang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu awwala marrah." Demikianlah kami balikkan hati dan pandangan mereka karena mereka tidak beriman untuk kesempatan yang pertama. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, "Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Allah itu tidak akan sesatkan hamba. Allah tidak akan sesatkan hamba kecuali setelah Allah tunjukkan jalan-jalan petunjuk untuk mereka. Allah tidak akan mungkin sesatkan seorang hamba sebelum Allah menjelaskan ini yang benar, ini yang salah, ini yang sesat, ini yang batil, ini yang hak. Ketika dia pilih jalan kesesatan, Allah sesatkan dia. Allah menyatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, menyimpang dari jalan yang lurus, Allah palingkan mereka sekaligus. Maka karena tidak ada iman, mereka tidak bisa dipersatukan. Maka modal utama untuk bersatu adalah iman. Modal terpenting untuk kita bersahabat, bersaudara adalah iman. Tanpa iman kita tidak akan mungkin bersatu. Bagaimana cara menyikapi ketika kita berada di lingkungan kerja yang jauh dari suasana Islami? Kalau memang kita tidak mampu menegakkan syiar-syiar Islam, apalagi syiar-syiar Islam itu hukumnya wajib, maka tinggalkan pekerjaan itu. Allah akan memberikan ganti dengan yang lebih baik. Asalkan kita ikhlas, jujur, dan betul-betul dalam rangka ingin menegakkan syiar Islam. Sholat jamaah gak bisa? Atau bahkan bisa tapi waktunya terlambat terus jam 2, jam 3, setengah 3? Tinggalkan pekerjaan seperti ini. Agama lebih penting. Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita takuti daripada bayang-bayang kefakiran, bayang-bayang kemiskinan. Yakinlah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu pasti. Dan itu sudah terbukti dari sejak zaman dahulu sampai sekarang. Teman-teman di sekitar kita yang mereka dulu punya pekerjaan baik, pekerjaan yang baik, kemudian mengenal Islam, ingin beragama, kemudian ternyata tempat kerjanya tidak mendukung, dia tinggalkan pekerjaan itu. Awal-awalnya berat, sulit mendapatkan pekerjaan. Itu adalah ujian sejauh mana kejujuran dan tekad kita untuk melaksanakan agama ini. Itu wajar, harus dihadapi fase-fase seperti itu. Tidak mungkin kita lepas dari satu pekerjaan langsung hari itu juga dapat pekerjaan pengganti. Itu tidak mungkin. Kecuali kalau sudah kita persiapan sebelumnya. Tapi seringnya Allah akan menguji tekad dan cita-cita kita. Kita sudah punya pekerjaan baik, jabatan cukup, tapi ajaran-ajaran agama kita yang sudah kita yakini kebenarannya tidak bisa terlaksana dengan baik. Bahkan kita ditentang, dimusuhi. Kita tinggalkan pekerjaan itu. Izin, ikhlas dan tulus karena Allah. Kita tinggalkan pekerjaan itu karena demi agama Allah. Saya yakin dan itu yang terbukti, Anda akan menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa sulit, ditentang, dicerca, dicemooh. Nah, karena wos duwe kerja apik-apik kok ditinggal. Saya iki golek kerja angel kok malah tinggal. Ngopo to? Sebabnya mergo ora iso salat zuhur berjamaah. Yo salat zuhur dhewe yo iso. Di ruang kerja kan juga bisa. Ini seperti ini akan muncul. Bulan pertama, bulan kedua enggak dapat pekerjaan, bulan ketiga enggak dapat pekerjaan, itu wajar. Untuk menguji kita itu benar enggak ingin menegakkan agama Allah. Jangan-jangan cuma main-main kita. Allah ingin mengetahui dan Allah maha tahu sesungguhnya. Tapi Allah ingin menegakkan keadilan dan hikmah. Sejauh mana terus ternyata semakin diuji, kita semakin dekat dengan Allah. Ini yang diinginkan Allah Azza wa Jalla. Semakin kita sulit, semakin kita sempit, kita semakin memohon kepada Allah. Semakin yakin dengan pertolongan Allah. Bukan semakin berprasangka buruk. Katanya intan surullaha yang surkum. Allah menyatakan dalam Al-Quran, kalau kalian tolong agama Allah lah, Allah akan tolong kalian. Ini sudah berbulan-bulan saya berusaha melaksanakan Islam kok ya. Malah tambah angel, tambah sulit. Jangan-jangan. Itu yang harus ditepis, dibuang. Tapi semakin kita semakin sempit, semakin mendekat, semakin berasa berprasangka baik, ini tanda Allah sayang. Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Hadis riwayat Bukhari Ibnu Abbas. Allah kalau sudah menginginkan, mencintai suatu kaum, seorang hamba, Allah akan uji dia. Allah justru akan menguji. Nah, Allah akan menguji. Diuji. Kita pun hidup di dunia kan seperti itu. Segala sesuatu perlu diuji. Ini pas gak? Bener gak? Layak tidak mendapatkan predikat? Layak gak lulus dari SMA? Kan harus diuji dulu. Ujian yang luar biasa susahnya. Produk ini akan menjadi produk ternama. Produk yang ini dan itu harus diuji. Obat ini obat yang paling mujarab. Seluruh dokter di Indonesia merekomendasikan untuk Anda yang anak yang sedang panas demam sampai tingkatan sekian Celsius derajatnya. Seluruh dokter di Indonesia merekomendasikan obat ini. Obat sampai mendapatkan posisi seperti ini harus melalui tahap ujian. Iya kan? Artinya dari kehidupan sehari-hari saja, kita sudah bisa mengambil ibroh, pelajaran penting. Nah, itu hal yang kecil yang sifatnya dunia. Apalagi dalam agama. Allah akan uji kita terus begitu. Ketika sudah betul-betul teruji, lulus, sukses, yakin besok pagi mungkin, dan itu yang sudah pernah terjadi. Ada orang ngetuk pintu, mas, ya, saya dengar masnya ini kemarin sejak 4 bulan yang lalu nggak kerja. Oh iya, saya dengar masnya ini pintar desain grafis. Oh iya, gimana mas? Saya tawari kerja di tempat saya, gajinya lumayan menarik. Alhamdulillah. Kisah nyata. Orangnya enggak ada di sini. Tapi sudah berapa bulan diuji. Setelah betul-betul lulus, sabar. Begitu. Dan yang datang, ternyata orangnya juga bisa menerima. Tapi saya, mas, saya ini jenggotan. Oh, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Anda juga kerjanya di dalam, cuma desain-desain. Tapi saya minta izin nanti kalau sholat dzuhur, sholat asar, jamaah. Oh, malah bagus. Nanti tolong teman-temannya jenengan yang sak ruangan itu diajak juga, mas. Dan gitu. Luar biasa, kan? Allah berikan pertolongan. Nah, banyak teman-teman kita yang kerja di bank, di asuransi, segala macam. Kenal agama, oh, enggak boleh. Ditinggalkan. Sebulan, dua bulan, susah sekali. Dapat pekerjaan. Setengah tahun, satu tahun. Tetap terus diuji, tapi dia bersabar. Luar biasa. Sekarang jadi akuntan sebuah perusahaan. Gajinya luar. Masya Allah. Tugasnya cuma meriksa neraca keluar masuk, imbang atau tidak. Kalau tidak imbang, ya diseimbangkan. Kan begitu. Caranya bagaimana? Iya. Tugasnya cuma sebagai pengawas keuangan. Luar biasa. Dan contoh seperti ini banyak. Contoh semacam ini banyak sekali. Nah, luar biasa. Ya, satu, ini tugas buat Anda. Coba kumpulkan cerita-cerita seperti itu. Iya kan? Di blog, di milis. Sekarang kan banyak ikhwan yang apa namanya punya hobi gabung di milis, di blog, Facebook dan segala macam. Manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Buat alamat bertukar apa namanya bertukar cerita tentang pekerjaan misalnya kan gitu. Buat sedikit paragraf judul apa forum ini digunakan untuk mengumpulkan dan menyerap cerita dari ikhwan-ikhwan yang dulunya punya pekerjaan, kemudian karena ngaji, kenal agama, pekerjaan itu ditinggalkan karena Allah, sekarang dapat ganti yang lebih baik. Nah, kumpulkan itu, luar biasa, bisa jadi sebuah buku itu. Nah, terbitan SMA 1 Karanganyar. Iya kan? Insyaallah luar biasa. Pertanyaan terakhir. Yang termasuk mahram siapa saja, Ustaz? Yang termasuk mahram banyak ya. Ada dalam surat An-Nisa ayat berapa, Mas ya? Ada yang ingat? Ayat berapa? Ayat berapa, Mas? Ayat 23, insyaallah. Surat An-Nisa ayat 23. Silakan dibaca sendiri ya. Yang ayatnya diawali dengan hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Telah jadikan mahram untuk kalian ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara-saudari, saudari-saudari kalian terus sampai innallaha kana 'aliman hakima. Kemudian yang kedua, tuntunan Islam. Ini agak berat ini pertanyaan terakhir, berat panjang kayaknya. Yaitu tuntunan Islam mencari pendamping hidup. Makanya kita pilih sebagai lembar terakhir. Untuk yang bertanya ini saya beri hadiah bidadari, bidadari surga. Karya saya, bidadari. Jabat tangan dulu. Nanti menghubungi Mas Raih ya. Menghubungi Mas Raih. Gini aja. Ini ternyata 9 Mas Wawan. Lembar kertasnya juga 9. Nah. Oh, yang ini pasti yang begini. Nanti silakan menghubungi Mas Raih karena yang kita beri amanah beliau. Percaya saja sama Mas Raih, orangnya dirahasiakan. Apalagi yang terakhir ini. Ya, pertanyaan ini tuntunan Islam mencari pendamping hidup. Gimana dijawab ini? Ini sebenarnya materi ini juga saya simpan untuk duri kelabu. Tapi gak apa-apalah kita bagi-bagi sekarang. Ilmu kan gak perlu ditutup-tutupi kan begitu ya. Semakin sering disampaikan, semakin banyak manfaatnya. Bukan semakin basi kan gitu. Jadi pendamping hidup. Siapakah pendamping hidup? Allah sudah menegaskan. Ini apa namanya? konsep dasar berpikir tentang pendamping hidup. Sudah ada yang menikah belum nih? Mas Jadi sudah? Jadi konsep dasar tentang pendamping hidup itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Wal khabithatu lil khabithin wal khabithatu lil khabithat. Lil wal khabithuna lil khabithat. Ini konsep. Allah nyatakan dalam ayat ini surat An-Nur, wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Berikutnya, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Terus Allah menyatakan, wanita-wanita yang jelek, yang buruk, itu untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Itu sudah pasangan. Cocok, kecocokan hati dan kecenderungan hati. Itu pasti yang baik, senangnya yang baik, yang buruk, ya senangnya yang buruk. Itu sudah hukum yang berlaku di dunia. Hukum yang berlaku. Meskipun pada akhirnya terjadi persilangan antara yang baik dengan yang buruk dengan yang baik, persilangan tidak akan berumur lama. Kalau ternyata persilangan itu kemudian tidak menjadi penyesuaian, yang buruk akhirnya jadi buruk, yang buruk akhirnya ikutan baik, karena kan persilangan baik buruk. Ini enggak akan bertahan lama kalau keduanya tidak menyesuaikan. Tidak akan bertahan lama yang buruk dan baik ketemu. Akan bertahan kalau yang baik jadi buruk. Iya kan, sama-sama buruk akhirnya, terpengaruh. Suaminya ternyata jahat. Padahal dulu istrinya salehahnya, Masya Allah. Tapi ternyata terseret oleh suaminya. Atau akhirnya ikut-ikutan baik. Tapi jangan spekulasi. Wah, gue udah cinta nih sama dia nih. Cinta banget nih. Kan gitu. Terus, aduh, udah kenal dari kecil, tetangga sendiri lagi. Tapi ternyata wanita itu bukan wanita agamis, ya kan? Sholat aja jarang-jarang, jilbaban juga kagak, baca Al-Quran aja nggak tahu bisa, apa enggak kan itu? Jangan spekulasi, gue kan baik. Amin. Rekomendasinya tuh keterlaluan banget. Gue kan baik, meskipun dia nggak baik, saya yakin nih kalau udah jadi istri gue, pasti mau sholat, pakai jilbab, ikut ngaji. Jangan spekulasi. Yang pasti-pasti aja udah ada, yang baik-baik kan begitu. Dan yang pasti-pasti aja sudah ada, pasti-pasti. Ya ini konsep dasar yang harus kita ingat. Artinya apa? Kalau ingin, tapi yang dimaksud pendamping hidup ini istri ya maksudnya. Bukan pendamping hidup itu maksudnya apa, sopir ataupun Pak Bon. Ya, kan? Karena sopir juga pendamping hidup, Pak Bon juga pendamping hidup. Yang maksudnya istri. Artinya gini, kalau Anda ingin istri Anda nantinya baik, spesial, istimewa, maka Anda harus menjadikan diri Anda pertama kali baik, spesial, dan istimewa. Iya mas ya? Berdasarkan ayat tadi loh. Wah mikirnya yang muluk-muluk. Waduh, nanti saya punya istri yang gini. Lengkap sudah. Tapi Anda sendiri tidak mempersiapkan diri. Wanita yang Anda bayangkan cantik, kaya, pinter, agamis, segala macam. Itu nanti Allah akan berikan untuk laki-laki yang ini, dan ini juga. Kalau kita tidak menyiapkan untuk dapat yang itu, gak akan dapat. Itu konsepnya. Jadi kalau pengen spesial, ya spesialkan dulu diri Anda. Kan? Kalau pengen dapat wanita yang agamis, agamiskan dulu diri Anda. Kalau masalah kaya, gak ada masalah. Kita bisa ikut nebeng kekayaan dia. Gak ada masalah itu. Gak ada masalah. Nah ini cerita nyata sekarang kan itu ayatnya. Sekarang cerita nyata. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang gak kenal Abu Hurairah? Orang miskin, rumah aja gak punya. Kan gitu. Tidurnya di masjid. Pekerjaan gak ada. Wah, luntang sana luntung sini. Ikut Nabi kesana kemari. Ya lapar, ya kenyang, mau jatuh pingsan juga pernah. Tiap hari cuma apa namanya disedekahi sama diinfakin sama orang. nggak punya pekerjaan, tapi sabar terus talabul ini, menjadi meningkatkan kualitas diri dengan ilmu agama terus. Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar jadi khalifah, Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur Madinah. Enggak main-main, bukan gubernur DKI. Bukan gubernur Madinah. Luar biasa. Abu Hurairah dilamar, bukan melamar, dilamar menikah dengan seorang wanita alimah berilmu kaya raya, anak seorang ulama lagi. Ya itu tadi yang saya bilang nebeng kekayaan itu. Tapi ini berkah yang Allah berikan. Karena Abu Hurairah baik, radhiyallahu ta'ala anhu, Allah berikan untuknya istri yang baik. Lain lagi Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, murid Al-Imam Al-Mizzi. Al-Hafidz Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir yang kita kenal itu, itu adalah menantu dari Al-Imam Al-Mizzi, gurunya sendiri. Gurunya melihat, oh, santri saya ini bagus nih, baik, dinikahkan sama putrinya. Tapi ya jangan berharap begitu deket-deket ustaz. Ustaz ini punya anak perempuan nih, kan? Sudah hafizah lagi. Jangan berniat seperti itu, niatan seperti itu sudah tidak baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir tidak pernah berniat, tidak pernah mengejar-ngejar bahkan putri gurunya. Tapi ya putri itu tekun belajar. Allah yang mendatangkan jodohnya. Lain lagi Ma'mar bin Rashid, seorang ulama hadis. Namanya tercatat terulang berulang-ulang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Beliau aslinya itu dari daerah Irak atau Syam. Setelah belajar, menuntut ilmu ke sana kemari, sampai akhirnya di negeri Yaman. Di negeri Yaman beliau menyampaikan ilmu sana kemari. Rindu ke kampung halaman, pengen pulang. Masyarakat yang sudah terlanjur cinta sama Ma'mar bin Rashid, sudah terlanjur cocok dengan dakwah Ma'mar bin Rashid, mereka sepakat musyawarah kumpul-kumpul, jangan sampai Ma'mar bin Rashid pergi meninggalkan kita. Kalau Ma'mar bin Rashid pergi meninggalkan kita, yang ngajarkan ilmu agama kepada kita siapa? Terus caranya nikahkan dia dengan wanita yang paling cantik di antara kita. Karena waktu itu Ma'mar bin Rashid masih bujang. Karena masih banyak yang bujang nih. Akhirnya ditunjuk, siapa yang gak mau jadi istrinya Ma'mar bin Rashid? Kan gitu, modelnya sudah bagus. Setiap wanita yang belum memiliki suami saat itu pasti senang kalau menjadi istrinya Ma'mar bin Rashid. Cari yang paling cantik kayak Rasma. Ma'mar jangan pulanglah. Ini di sini aja. Ada yang mau nikah sama kamu loh. Oh iya. Akhirnya tetap di negeri Yaman. Jodoh di tangan Tuhan. Dan gitu. Ini tuntunan Islam menjadi pendamping hidup, ini konsep yang pertama. Kalau ingin dapat istri yang baik, berkualitas, yang perlu dilakukan apa? Jangan-jangan gak paham nih. Yang pertama kali dilakukan, ya, kualitaskan dulu diri kita. Kan gitu. Adapun yang lain-lainnya, oh, nanti rumahnya, pekerjaannya, anak-anak kita tinggal di mana? Oh, ingat ayat yang lain. Ini konsep yang kedua. Cukup dengan dua konsep, Anda sudah layak untuk berkeluarga dan cari istri. Wow. Cukup dua konsep, gak usah banyak-banyak lah. Gak usah muluk-muluk, cukup dua konsep. Konsep yang kedua adalah in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. In yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Allah jelaskan dalam ayat ini tentang orang-orang yang akan menikah dalam rangka menjaga kehormatan diri, dalam rangka menjalankan syariat Islam, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ada kekhawatiran was-was nanti menghidupi keluarga gimana, pekerjaan rumah dan segala macam. Nah, Allah tegaskan dalam ayat ini, in yakunu fuqara ayunihimullahu min fadli. Kalau mereka adalah orang-orang yang fakir, Allah akan jadikan mereka kaya dengan keutamaan dan rezeki darinya. Enggak usah khawatir. So, dipakani apa ya? Manusia tidak perlu dipakani, diberi makan. Karena pakani itu kan tuh hewan ya kan? Ya, sudah yakin dua konsep ini, saya yakin Anda sudah siap untuk menikah, punya istri dan punya anak-anak. Wah, hidup nyaman sekali, ada istri, ada anak-anak. Adapun yang lain-lain nanti dalam pembahasan apa namanya tuntunan menikah bagi seorang pemuda. Mungkin kayaknya kita perlu tulis buku juga seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah karena saya sudah korupsi 5 menit. 10 menit malah ada. Karena masih 10.20. Mohon maaf karena telah merebut kemerdekaan Anda-anda. Kemerdekaan waktu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan berberkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.